semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar, jawabku. Kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar, jawabku. Seindah senyummu kasih, taman bunga yang teduh, tak seteduh matamu, putihnya salju, tak seputih cintamu. Kemarin kau datang kepadaku, bercerita tentang deritamu, sakit yang kau alami tak jua terobati, di dadaku engkau menangis pilu. Maria, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Oh, hati pilu memanggil. tandamu seperti yang dulu. Walau kau telah tiada, pergi untuk selamanya, namun cintaku tetaplah untukmu. Semoga Tuhan selalu bersamamu. Mimpi indahlah engkau dalam tidur panjangmu. Di pintu surga nanti kita bertemu. Maria, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Ada candamu seperti yang dulu. Walau kau telah tiada, pergi untuk selamanya, namun cintaku tetaplah untukmu. Oh, seperti yang dulu. Walau kau telah tiada, pergi untuk selamanya, namun cintaku tetaplah untukmu. Oh, gerangan tua. Juru segera tiba. Di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Thank you. Semakin

namun semakin lekat, hati semakin rindu padamu. Kau bilang diriku hanyalah